Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, baqi al-an al-ahkam al-ma'khudah. Naam. Qala rahimahullah, al-ahkam al-ma'khudah min al-hadith, hukum-hukum yang diambil dari hadith. Qala al-awwal aw al-fa'idatul ula, zahirul hadith wujubul ghusli, al-ghusl aw al-ghasl بالضمة أو الفتحة ها؟ نعم بالضمة الغسل بمعنى مندي وأما الغسل بمعنى منشوشي هذا الفرق بينهما وجوب الغسل لصلاة الجمعة والأصل حمل الحديث على ظاهره وتقدم الخلاف في ذلك وأدلته. Faedah pertama, bahwa zahir hadis menunjukkan wajibnya mandi untuk salat Jumat. Dan bahwasanya hukum asal adalah membawa hadis sesuai dengan zahirnya. Amma zahiriyah disebut zahiriyah karena ekstrim. Tetapi kalau sesuai dengan kaidah, maka ahlu sunnah pun berkata kita berpegang dengan zahiril hadith illa idha dalla dalilun akhar sahih yusrifuhu an zahirihi. Kaidahnya bahwa hukum asalnya setiap ayat atau hadith harus ditafsirkan sesuai dengan zahirnya, kecuali kalau ada dalil lain yang juga sahih yang menyeretnya kepada makna lain, kepada makna selain zahir. Paham? Tapi kalau zahirnya wajib, tapi sekarang kita tanya, apakah ada dalil yang menyeret dari makna wajib kepada makna lain? Hampir tidak ada, atau kalaupun ada, la yaqwa, tidak kokoh untuk bisa menyeret kata wajib kepada tidak wajib. Naam. Wa taqaddama al-khilaf fi dhalika wa adillah wa adillatuhu, dan sudah lewat al khilafu fi dhalik wa adillatuhu, dan juga dalil-dalilnya sudah lewat walhamdulillah. Al-thaniyah ay al-fa'idah al-thaniyah wa fihi dalilun ala anna al-ghasla yakunu lis-salati wa yaqdum alayhi wa huwa sahih. Padanya ada dalil bahwa mandi adalah untuk salat Jumat. Wa yuqaddam 'alaiha, hadza huwa sahih. Maka harus didahulukan atas salat Jumatnya. Karena ada yang berkata hadisnya berbunyi ghuslul jum'ati, yang bisa bermakna mandi hari Jumat itu wajib. Al-ghuslu wajibun fi jimat, talatha jimat. Mandi itu wajib pada tiga jim, al-jum'ah wal-janazah wal-jima'. Barakallahu fikum. Au junub al-janabah. Mandi itu wajib pada tiga perkara, pada hari Jumat, ketika setelah memandikan jenazah, dan ketika janabah. Tiga jim, jim wajim wajim, al-jum'ah wal-janabah wal-janazah, al-jum'ah wal-janabah wal-janazah. Sehingga karena bahasanya wajib mandi sepekan sekali yaitu hari Jumat, maka mereka tidak mengaitkannya dengan sholat Jumat. Wabaat, ماذا بعد ذلك؟ لا يتعلق بصلاة الجمعة. Pokoknya hari Jumat, mau pagi, mau siang, mau sore, pokoknya hari Jumat. Sehingga habis salat Jumat sore, oh ya saya belum mandi Jumat, mandi, tidak apa-apa, sah. Hal hadza rajih, apakah pendapat ini rajih? La, marjuh. Limadha? Li'anna al-ghusla ma yata'allaq bi yaumil jum'ah, bal yata'allaq bi salatil jum'ah. Karena ada hadis lain yang menyatakan idza jaa ila al-jum'ah, kalau datang ke masjid. Dan di lafaz ini sangat jelas, man jaa minkumul jum'ah, siapa yang mendatangi salat Jumat, falyaghtasil. Idzan min hadzal hadis dalil ala rajhan, rajihnya bahwa mandi itu berkait dengan salat Jumat. Berarti sebelum salat Jumat atau setelah salat Jumat? Taib, sebelum salat Jumat. Ada lagi pertanyaan. Bagaimana kalau mandinya pagi subuh, habis salat subuh mandi? Terus kerja. Apakah ketika dia akan salat Jumat setelah kerja itu harus mandi atau tidak harus mandi? Hah? Al-rajih adalah berkait dengan salat Jumat. Kalau kamu dalam keadaan bekerja, berkeringat, kotor, atau memiliki bau-bau yang tidak sedap, ya berarti wajib mandi lagi, berangkat. Karena mandi itu untuk salat Jumat. Kalimatnya man jaa minkumul jum'ah, siapa yang mendatangi salat Jumat. Baik. Kecuali kalau kamu sudah mandi pagi bin niyah, saya niat untuk salat Jumat, kemudian berangkat kemana? Ke masjid. Atau berangkat ke tempat lain sebelum ke masjid, dalam keadaan tidak berubah keadaannya, masih segar, jam 10 masjid. Tidak mengapa, karena innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Misalnya masjidnya jauh, kamu harus mengadakan perjalanan 2 jam. Saya akan sholat Jumat di Tegal. Kemudian dia mandi dulu dengan niat bahwa ini mandi Jumat, segar, pakai minyak wangi sebagainya. Kemudian naik mobil, mobilnya ber-AC, berangkat. Tidak mengapa. Idan narji ilal qa'idah, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Kalau dikatakan illatnya adalah sholat Jumat, maka hendaklah engkau sholat Jumat dalam keadaan segar karena habis mandi. Barakallahu fikum. Idan madha yaqul huna? Al-fa'idah thaniyah, fihi dalilun annal ghasla yakunu lis-salah. Faedah kedua, kita ketahui bahwasanya mandi itu adalah untuk sholat Jumat, maka harus didahulukan sebelum sholat Jumat. Wa huwa sahih, wa huwa rajih, itu yang benar. Li'annahu maqsudun laha la li yaumiha, karena itu yang dimaksud, bukan harinya. Bukan harinya. Kalau harinya seperti tadi, bahwa mandi itu ada 3 jim. Ada qaulun, oleh sariwayah, oleh sahadithan, qaul untuk menghafalkan kapan diwajibkan mandi, 3 jim. Al-jum'ah wal-janabah wa janazah. Khilafan lidh-dhahiriyah, berbeda dengan dhahiriyah. Di sini perbedaannya. Adapun kalimat wajibnya kita berpegang ala dhahirihi, bukan karena mengikut dhahiriyah, tetapi karena tidak ada dalil yang qawi untuk memisahkan atau memindahkan dari dhahir kepada yang lain. Maka kembali kepada al-asl. Adapun dhahiriyah menyatakan pokoknya mandi sesuai dengan dhahirnya. Mau pagi, mau sore, mau siang, setelah Jumat, sebelum Jumat, pokoknya tiap Jumat mandi. Apa alasannya atau hikmahnya? Kata mereka hikmahnya agar jangan sampai sepekan gak mandi sama sekali. Pokoknya dalam waktu sepekan harus ada mandi sekali, yaitu Jumat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kalau hikmahnya itu tetap akan didapat walaupun mandinya ketika akan berangkat Jumat, tetap akan didapat. Alladzina yarawna annal ghusla yakfi, yaitu dhahiriyah yang berpendapat bahwa mandi itu cukup walau ba'da shalah, walaupun setelah salat Jumat. Baik, apa faedah kedua berarti kesimpulannya? bahwa mandi itu ketika akan salat Jumat. Thalithan, fihi dalilun ala anna al-afdal an yakuna al-ghusla qubail ad-dihab ila salatiha. Faedah ketiga, padanya ada dalil pula bahwa yang paling afdal mandi itu qubail ad-dihab. Apa qubail? Tasghir dari qabla, qabla al-jum'ah, sebelum Jumat. Tetapi ditasghir qubail al-jum'ah, yani sebelum Jumat sedikit sekali. Pokoknya ketika mau berangkat mandi. Begitu selesai mandi berangkat. Itu namanya qubail al-jum'ah. Qubail ad-dihab, sebelum berangkat ila salatiha. Rabi'an, min hikmatin atau min hikmati masyru'iyyati hadzal ightisal. Di antara hikmah disyariatkannya mandi ini adalah an yastadilla ala annahu yanbaghi lil insani an ya'tiya ila mawatinil ibadah lis salah aw as salah ala ahsani halin wa ajmal hay'ah. Di antara hikmah disyariatkannya mandi adalah menunjukkan bahwa semestinya seseorang ketika akan mendatangi tempat-tempat ibadah atau akan beribadah salat, maka hendaklah dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan bersih, segar, harum, wa ajmal hay'ah, dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dengan pakaian yang paling putih, bersih. Karena ahabbu tsiyab, pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW adalah al-qumsan, kamis. Sedangkan warna yang paling disukai Rasulullah SAW adalah al-bayad, yang putih. Di sini yang putih cuma 4. 2, 3, 4. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal Rasulullah SAW paling suka qumsan dan paling beliau sukai adalah yang putih. Itu ahsan hay'ah namanya. Khususnya li salat al-jum'ah dan umumnya pada semua ibadah. Umumnya pada semua ibadah salat. Dengan dalil ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian ketika akan ke masjid atau setiap kalian ke masjid. Kalimat zinah adalah pakaian yang bagus dan bersih. Barakallahu fikum. Dalam keadaan yang terbaik, pecinya juga bersih, sirolnya juga bersih, dakhiliahnya juga bersih walaupun enggak kelihatan. Limadha? Karena di samping urusannya adalah jangan sampai mengganggu kaum muslimin, juga agar engkau salat dalam keadaan khusyuk. Supaya kelihatan bersih dan tidak kelihatan kotor, gamisnya baru celing putih bersih, masyaallah. Tapi dalamnya sudah 3 hari belum dicuci. Enggak kelihatan ini. Ya memang gak kelihatan. Tapi bagaimana sholatmu? Garuk sana, garuk sini. Gak khusyuk sholatmu. Barakallahu fikum. Sehingga rajin-rajinlah membersihkan pakaian kalian. Jangan numpuk di sana sampai sekian banyaknya. Sampai bau busuk. Hancur baju kalian. Sungguh. Kalau dikum terlalu lama, rusak. Akan mudah sobek. Kembali kepada kitab. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Al-khamisah, faedah kelima, anna masyru'iyyatal ghasli liman arada ityanas salah. Bahwa disyariatkannya mandi adalah bagi siapa yang akan ke masjid. Sama enggak dengan yang tadi? Nomor 2. Atau nomor 3, qubail. Bukan ke sana larinya. Bukan ke sana maknanya. Artinya wajibnya bagi orang yang memang terkena kewajiban sholat Jumat. Karena ada orang yang musafir tidak sholat Jumat, maka tidak wajib mandi. Ada seorang wanita yang tidak, tentunya wanita tidak diwajibkan ke masjid sholat Jumat, maka tidak wajib. Atau orang yang sakit di rumahnya. Limana? Karena sudah disimpulkan tadi. Al-ghuslu yata'allak bimada? Bisalat al-jum'ah. Maka diwajibkannya atas siapa? Atas siapa-siapa yang yukallaf bisalatil jum'ah. Liman arada ityana salah. Amma ghairuhu. Adapun yang lain yang tidak akan berangkat salat Jumat, fala yushra lahul ghuslu, maka tidak disyariatkan mandi. Kecuali mereka-mereka yang berpendapat harinya harus setiap pekan ada sehari kamu mandi, pokoknya tiap Jumat harus mandi, maka ini beda lagi. Mereka akan berpendapat walaupun di rumah, walaupun enggak salat Jumat, walaupun laki-laki, walaupun perempuan, walaupun yang sakit, pokoknya kalau Jumat harus mandi. Fahada marjuh. Barakallahu fikum. Waqad sarraha bidhalika lafdhul hadis. Apalagi yang menunjukkan bahwa pendapat ini rajih, yang paling sahih, karena sesuai dengan lafaz hadisnya. Apa lafaz hadisnya? Man jaa minkumul jum'ah. Siapa yang akan mendatangi salat Jumat? Berarti siapa yang tidak akan mendatangi sholat Jumat? Ya tidak. Mantuknya, man ja'a minkum, siapa yang datang maka terkena kewajiban. Itu mantuk. Wa mafhumuhu, maka mafhumul hadith, man lam ya'ti atau wa man la yuridul ityan ilal masjid minan nisa'i wal marda wal musafirin fala yajib alaihi al-ghuslu, maka tidak wajib bagi mereka mandi. Mufhum? Masyaallah. Intahina min al-fawaid. Naam, hatta tahfadhun al-hadith. Na'khudh hadith alladhi ba'da. Wa naqra' al-sharh insyaallah fi dars al-qadim. الحديث الثاني والثلاثون بعد المئة حديث yang ke-132 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa seseorang datang sedangkan Nabi dalam keadaan berkhutbah. Yaumul Jum'ah. Yakhutubun nas, berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat. Faqala asallaita ya fulan? Di tempat kalian dengan alif atau tidak dengan alif? Seluruhnya dengan alif. Tidak. Yang sahih tidak. Dalam riwayat yang masyhur bahwa itu tanpa alif. Jadi kalimatnya hanya sallaita ya fulan. Lakin dal makna sahwa, al makna huwa, karena ada alifnya atau tidak ada alifnya tetap bermakna istifham. Kalau ada alifnya mafhum, kalau enggak ada alifnya maka qudira, ditakdirkan di sana ada alif. Ditakdirkan di sana ada alif. Walaupun riwayat yang masyhur tanpa alif. Baik. Wa hadha dalil nahwi, dalil secara nahwu bolehnya hamzatul istifham dihadzafkan. Selain enggak ada alif, enggak ada a. Tapi mafhum kalau itu pertanyaan. Dan termasuk kecerdasan ilmu adalah memahami kalau itu pertanyaan walaupun hamzahnya mahdzuf. Termasuk kecerdasan ilmu. Banyak orang yang ketika membaca karena buku tidak ada suaranya, enggak ada nadanya. Iya kan? Salait ya fulan. Ini apa ini pertanyaan? Kalau dalam keadaan lisan ada terdengar suaranya, sholait, mafhum. Tapi kalau tulisan, kalimat ya fulan menunjukkan kalau itu pertanyaan. Sholaita ya fulan. Baik. Labas. Adapun rajul, jaa rajulun wa Nabi SAW yakhtubun nas. Diriwayatkan atau bukan diriwayatkan, disebutkan dalam syarah Sahih Muslim namanya Salik Al-Ghatafani. Walaupun ada makna yang atau nama yang lain, tetapi yang masyhur adalah Salik Al-Ghatafani atau dibaca tasghir Sulaik. Bahkan itu yang disebutkan di dalam catatannya atau di dalam lafadznya dikasih dhammah oleh muhaqqiq. Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi berkata kepadanya, "Sallaita ya fulan? Apakah engkau sudah salat wahai fulan?" Al-maqsud tahiyat al-masjid. Qala la. Dijawab la. Qala qum farka' rak'atain. Kalau gitu bangunlah. Warka' rak'ataini. Wa fi riwayah fa salli rak'ataini. Tayyib. Ya fulan, apa makna fulan? Hah? Makna fulan itu allan. Apa maknanya allan? Ya fulan. Barakallahu fikum, apa mutsannanya dan jamaknya fulan? Laya arifinkum ahad? Enggak ada yang tahu? Apa mutsannanya? Fulanan. Apa jamaknya? Fulanun. Hadha al-ism barakallahu fikum al-ism min al-asma'i alladhi la tujma' wa la tusanna. Tidak dijamakkan dan tidak dimusanakan. Akhwan ibn a'azakumullah, yang namanya alam tertentu, orang tertentu dinamakan dengan Ahmad atau Sibawaih atau yang lainnya, tidak mungkin bisa dijamakkan kecuali idza nukira, kecuali kalau dinakirahkan. Sebab kalau alam ya satu, yang namanya Hamad ya itu. Barakallahu fikum. Ketika nakirah, ketika mau dijamakkan, nakir dulu baru kemudian Muhammadun. Yang mana? Ya pokoknya Muhammadun, enggak jelas sudah. Tetapi kalau fulan tidak pernah digunakan secara nakirah. Selalu ya fulan, selalu ada dan muayyan. Sehingga karena tidak pernah nakirah, tidak pernah dijamakkan. La tujma' wa la tusanna. Asallaita ya fulan? Qala la. Qala qum farka' rak'atain, bangunlah dan rukulah dua rakaat. Wa fi riwayah fa shalli rak'ataini. Dalam riwayat Muslim disebutkan setelah menegur Salik Sulaik Al-Ghatafani, Nabi menyatakan idza jaa ahadukumul jum'ah, jika salah seorang kalian datang yaumal jum'ah wal imamu yakhthub hal yarka' rak'ataini. Tadi menegur seseorang tertentu, kemudian mengajarkan satu ilmu bahwa siapa yang datang masuk ke masjid untuk salat Jumat, maka salatlah dua rakaat. Fal yatajawaz fihima. Wal yatajawaz, alhamdulillah, fihima, hendaklah meringkasnya. Karena imam sudah khutbah, maka hendaklah engkau ringkaskan. Akhwani fi din, a'azakumullah. Ini secara kalimat, insyaallah kita akan baca maknanya secara ijmali dan ikhtilaf al ulama fi darsul qadim bi idznillah taala.